بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Terakhir kita sampai pembahasan Masya Allah. Baik. Sudah belum selesai ya? Baik, sampai ke walahu aidan qala al muallif rahimahullahu taala walahu aidan an ibni abbasin lahu, di sini maksudnya adalah li an-nasai, diriwayatkan juga oleh an-nasai dalam sunannya dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta fa qala aj'altani lillahi niddan ma syaa Allah wahdah. Ini juga menegaskan kembali tentang bahwa ucapan ini termasuk yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu, atau dan kamu kehendaki. Jadi menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluknya dari segi ucapan. Ini termasuk minasyirk, ya, minasyirk. Karena huruf waw dalam bahasa Arab itu yaqtadi taswiyah. Konsekuensinya adalah menyamakan hadza wa hadza. Ya. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Muhammad dan Zaid sama-sama datang. Ini sama-sama dikehendaki oleh Allah dan juga olehmu wahai Rasulullah. Jadi ya, seakan-akan menyamakan antara pengaruh dari kehendaknya Allah dengan kehendaknya Rasulullah SAW. Ini dikomentari oleh Nabi, aja'altani lillahi ini, dan apa kamu tidak menjadikanku sebagai tandingannya Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa ucapan ini masuk kategori syirik. Wa qawluhu waj'alni lillahi niddan fihi bayan man sawwal 'abda billah walau fi syirkil asghar faqad ja'alahu niddan lillah syaa'a am aba. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang menyamakan Allah dengan yang lainnya walaupun sekedar dalam hal-hal syirik asghar, bukan syirik akbar. Ya, ini kan masuk kategori syirik asghar. Mengucapkan Masya Allah wa syi'ta itu masuk kategori syirik asghar. Jadi perilaku, perbuatan atau ucapan yang masuk kategori syirik asghar itu sama dengan menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, menjadikan selain Allah sebagai tandingannya Allah. Disadari maupun tidak. Perbuatan ini masuk kategori menjadikan selain Allah sebagai tandingannya Allah, dan tidak seperti yang difahami oleh orang-orang jahil yang membatasi pengertian menjadikan selain Allah bagi tandingannya Allah itu hanya dibatasi dalam hal-hal ibadah saja. Enggak, hatta dalam ucapan itu bisa terjadi. Dalil qat'inya adalah hadis ini. Sehingga masalah syirik ini memang harus benar-benar diwaspadai. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini adalah wali Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah an Tufail akhi Aisyah li ummiha, saudari saudara seibunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qal raaitu ka'anni ataitu 'ala nafarin minal yahud, ya, aku bermimpi seakan aku mendatangi sejumlah orang-orang Yahudi. Lalu aku katakan, innakum la'antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibn Allah ila akhir al-kisah. Ini sudah kita baca kemarin. Ru'ya ini atau mimpi ini adalah bagian dari kebenaran, bagian dari wahyu, karena disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata karena dia mimpi, tapi karena mimpi ini diceritakan kepada Nabi dan Nabi menyetujuinya, menyetujui pesan-pesan atau pelajaran yang terkandung dalam mimpinya Tufail ini, ya. Jadi dari sisi ini dia menjadi sumber hukum, karena apa saja yang disetujui oleh Nabi itu hukumnya seperti ucapan atau seperti perbuatan beliau, asalkan beliau tahu terjadi di depan beliau ucapan ataukah perbuatan dan beliau mendiamkan, maka itu berarti beliau membolehkan, ya. Berarti beliau membolehkan atau membenarkan hal tersebut. Wahadha ru'ya haqqun aqarraha Rasulullah SAW wa amila bimuqtadaha, bahkan beliau menjadikannya sebagai dasar untuk bersikap. Beliau mulai melarang ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad setelah Tufail menceritakan mimpinya itu. Fanahahum an yaqulu Masya Allah wa sya'a Muhammadun fa amarahum an yaqulu Masya Allah wahdah, ucapkan saja Masya Allah, dosa disambung dengan yang lain. Dan ini memang lebih menunjukkan keikhlasan, kemurnian maha asanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada apapun siapapun yang layak untuk dijadikan sebagai tandingannya Allah dalam hal apapun, walaupun dalam hal masyiah. Baik, qauluhu kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha warada fi ba'd turuq annahu kana yamna'uhu al-haya' minhum. Jadi sempat kita bahas kemarin bahwa Nabi SAW sebetulnya mau melarang mereka dari ucapan itu sebelum ada mimpi ini, ya, sebelum diceritai oleh Tufail. Beliau sudah berencana untuk melarang, tapi ada sesuatu yang menghalanginya. Di sini gak disebutkan, tapi di riwayat yang lain disebutkan, yaitu malu, malu kepada sahabatnya untuk melarang mereka. Wa ba'da hadzal hadits alladhi haddatsahu bihi Tufail an ru'yah khatabahum sallallahu alaihi wasallam fanaha an dzalika nahyan balighan. Setelah mendengar mimpinya Tufail ini, barulah Nabi berpidato di hadapan para sahabatnya dan melarang mereka dengan larangan yang tegas. Ini berarti yang dilarang oleh Nabi SAW itu tidak masuk kategori syirik akbar. Karena kalau syirik akbar enggak mungkin Nabi sampai malu-malu untuk mengingkari, untuk mencegah, untuk melarang, ya. Ini salah satu cara para ulama menyimpulkan yang dilarang ini masuk kategori apa, ya. Jadi kalau kategori syirik akbar tidak mungkin beliau menunda-nunda. Syirik akbar membatalkan amal masalahnya, ya. Enggak boleh Nabi membiarkan umatnya ini terjerumus dalam hal-hal yang membatalkan iman mereka, amal mereka, dan beliau diam saja. Enggak boleh. Fa ma zala sallallahu alaihi wasallam yuballighuhum hatta akmalallahu lahuddin wa atamma lahu bihi an-ni'mah wa ballagha al-balagha al-mubin. Semenjak itu Nabi SAW senantiasa menyampaikan, tidak ada lagi yang ditahan-tahan, tidak ada lagi yang beliau malu. Ya, jadi ini pengalaman terakhirnya Rasulullah. Setelah ini beliau tidak malu-malu lagi untuk mengingkari apa yang memang harus diingkari. Wafihi makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yah shalihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwwah. Ya, hadis ini termasuk yang menguatkan hadis lain yang berbunyi bahwasanya mimpi yang baik itu adalah satu dari 46 bagian, 1/46 bagian dari nubuwat, dari kenabian. Ada beberapa faedah ya bisa kita petik dari sini. Disebutkan oleh muallif fi masail al-ula ma'rifatul yahud bisyirkil asghar. Wawasan orang-orang Yahudi, pengetahuan mereka terhadap syirik asghar. Karena mereka menyalahkan kaum muslimin, ya. Dan ini bukan hanya dari hadis yang terakhir, dari hadis yang sebelumnya juga, dari syarahnya kita bisa fahami bahwasanya orang-orang Yahudi itu faham. Bukan mereka ini awam 100%, enggak. Karena mereka kan ahlul kitab. Mereka sempat mendapatkan, walaupun sudah mengalami distorsi, tapi tidak semua itu mengalami distorsi. Jadi ada masih sisa-sisa ajaran Nabi itu yang masih belum terkontaminasi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi mereka ngerti tentang syirik asghar. Kalau syirik asghar ngerti, konsekuensinya Akbar lebih ngerti lagi. Dan ternyata ngertinya mereka terhadap syirik Akbar tidak memberikan manfaat buat mereka, karena mereka masih terjerumus dalam perbuatan syirik Akbar. Uzair ibnullah. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anaknya Allah, mempersekutukan Allah dengan manusia yang namanya Uzair, orang soleh itu. Dan ini mengingatkan kita dengan ayat terakhir surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Haula humul maghdubu 'alaihim. Mereka itu termasuk orang yang dimurkai oleh Allah karena sudah ngerti tetap nekat. Sudah ngerti ini syirik, ini haram, tetap aja mereka langgar. Kedua, fahmul insan idza kana lahu hawa. Masih berkaitan dengan Yahudi. Yahudi itu ngerti, mereka juga faham. Faham. Seandainya mereka mau memahami, mereka bisa memahami. Manusia ini kalau mau memahami bisa memahami. Tapi kebanyakan orang itu lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada akal sehatnya, fitrahnya, nalurinya. Sehingga itulah yang menghalangi mereka dari hidayah. Banyak sebenarnya penghalang-penghalang hidayah itu, cukup banyak. Di antaranya, dan ini berhubungan dengan hawa nafsu. Cuman hawa nafsu ini kalau dibagi-bagi lagi macam-macam. Ada orang yang karena memperturutkan materi, takut kehilangan materi, jadi ada cinta sama materi yang lebih mendominasi dirinya, dan dia tidak siap dengan resiko mengikuti kebenaran karena dia lebih cinta kepada materi daripada kebenaran itu sendiri, sehingga ini menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Ada yang karena hawa nafsunya, maksudnya ambisinya terhadap kekuasaan. Dan kalau dia mengikuti ajaran yang benar, kekuasaan itu akan hilang dari tangannya. Dan dia lebih cinta kekuasaan daripada kebenaran. Contohnya Kaisar Romawi Heraklius yang didakwahi oleh Nabi, dan dia sudah tahu persis itu memang Nabi benar itu. Seandainya saya bisa bersimpuh di hadapannya tak cuci kakinya. Ini kan menunjukkan pengakuan dia, penghormatan dia. Tapi kekuasaan lebih dia cintai sehingga dia terhalang dari mendapatkan hidayah. Ada yang karena pamor harga diri, gengsi aja. Gengsi aja. Begini dulu rival saya, pesaing kami. Kok malah dia yang benar sekarang? Dia yang dapat wahyu. Gengsi kok saya ikut. Contohnya Abu Jahal. Ya. Dari Makhzum dengan Bani Hashim itu adalah pesaing di masa jahiliyah. Mereka berlomba-lomba mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Semuanya bisa disaingi kecuali ketika ada di antara Bani Hashim ini yang aku dapat wahyu. Nah ini Abu Jahal angkat tangan. Kalau masalah ini gimana? Saya tidak bisa merekayasa wahyu. Dibuat-buat di karang-karang tetap kedengarannya fals, tidak merdu. Kayak lantunan Al-Quran ya. Dan wagu juga, kandungan-kandungannya itu konyol. Ini saya tidak bisa nyanyi. Tapi kalau saya ngakuin dia nabi, berarti saya harus ngaku kalah. Saya harus jadi pengikutnya dia. Dia tertolak dari mendapatkan hidayah gara-gara gengsinya ini. Ada juga karena jahil. Jahilnya memang kebodohan dia, ketidaktahuan dia terhadap kebenaran. Gak dapat hidayah, wong tahunya aja enggak, bener yang mana enggak tahu, bagaimana dia mau dapat hidayah ya. Ada juga karena enggak peduli, masa bodoh. Jadi enggak tahunya itu juga ada dua sebab. Enggak tahu karena memang tidak mau tahu, tidak tertarik untuk tahu, sehingga dia enggak mau belajar. Padahal informasi itu ada, ilmunya ada. Atau tidak tahu karena memang dia tidak pernah mendengar tentang itu dan tidak pernah memikirkan ke sana. Tersibukkan oleh satu dan lain hal dan memang belum ada yang mendakwahkan. Dua-duanya masuk kategori tidak tahu, cuman beda konsekuensinya. Yang pertama, ya di dunia dia dihukumi sebagaimana zahirnya. Kalau karena dia tinggal di daerah yang belum tersentuh. Nah, yang pertama itu berarti yang tidak mau tahu ya, Afan. Dia harus siap dengan konsekuensinya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Lam yu'min, Allah mengatakan mereka, demikianlah kami membalas orang-orang yang tidak beriman alias kafir. Jadi hukum zahirnya di dunia sebagaimana zahir mereka. Adapun yang tidak tahu karena belum tersampaikan tadi, dan itu tidak tahu yang tidak mendapatkan uzur di sisi Allah, karena emang tidak mau tahu. Sudah diberi fasilitas untuk tahu, diberi mata, telinga, akal untuk mikir. Nabi sudah diutus, kitab sudah diturunkan, para pewarisnya Nabi juga senantiasa menceramahkan dan mengingatkan, kok dia gak mau belajar juga? Ya dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Tidak ada udzur bagi orang-orang seperti ini. Adapun bagi yang kedua, yang memang dia belum tersentuh oleh dakwah, ya zahirnya juga sama dengan yang pertama, zahirnya. Tapi di akhirat bagaimana? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi yang tidak tahu tapi dalam proses belajar. Ini insyaallah diberi udzur. Ya. Seperti contohnya karena dia baru masuk Islam, belum mempelajari semuanya. Contohnya ucapannya orang-orang waktu berangkat perang Hunain itu. Hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Kami ini baru aja lepas dari kekafiran, baru masuk Islam, diajak perang sama Rasulullah ke Hunain. Walil musyrikin sidratun yanutu nabiha yakufuna indaha wa yanutu nabiha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Dan orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon sidr bidara yang dianggap apa keramat sakti. Mereka bersemedi di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka di daran, di ranting-rantingnya dengan keyakinan akan lebih mematikan, lebih ampuh senjatanya setelah dicantolkan di dahannya pohon sidr yang dijuluki Dhatu Anwat. Famararna bi sidratin, kami yang baru masuk Islam ini melewati pohon bidara yang lain. Kami usul ke Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwat kama lahum Dhatu Anwat. Sudahlah ya Rasulullah, yang ini Dhatu Anwatnya buat kami aja. Kalau mereka punya Dhatu Anwat, kami juga kepengen dong. Qal Allahu Akbar, kata Rasulullah. Kultum walladhi nafsi biyadhi kama qalat Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nabi mengatakan ucapan mereka ini, ucapan kalian ini kok persis seperti ucapannya Bani Israel yang usul kepada Musa agar mereka dibuatkan patung sebagaimana patung orang-orang yang mereka lihat barusan. Padahal itu baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun, melihat mukjizat di depan mata. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin. Begitu kami seberangkan Bani Israel di lautan, mereka langsung mendaratnya itu di sebuah kaum yang sedang iktikaf, semedi di berhala-berhala mereka. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kok ya benar-benar enggak ketulungan, jahilnya. Jahilnya kok nemen. Jadi ada yang jahil karena dalam proses, ada yang jahil karena memang tidak mau tahu. Ya Bani Israel, orang-orang yang di Hunain ini tidak dikafirkan sama Nabi, ya, karena mereka punya uzur baru masuk Islam, belum benar-benar menguasai tentang akidah Islam itu seperti apa. Ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan fa kaifa biman qala mali man aludhu bihi siwaka. Ini kayaknya sudah kita bahas deh. Sudah ya? Sudah. Jadi kalau nabi aja enggak bisa ditanding-tandingkan dengan Allah, apalagi yang di bawahnya nabi. Nah, ini di sini Syekh menyindir orang-orang yang suka membuat puisi-puisi madaeh, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang itu kebablasan dalam menyanjung, sehingga menyejajar, mengangkat Nabi SAW pada derajat ilahiyah, diperlakukan seperti Allah SWT, dimintai perlindungan, dianggap tidak ada lagi yang bisa melindungi selainmu, kata si penyusun bait ini. Rabi'ah anna hadza laysa min asy-syirkil akbar liqaulihi yamna'uni kadza wa kadza, karena ada yang menghalangi beliau untuk mencegah mereka, ini menunjukkan bahwasanya ini bukan termasuk syirik akbar. Al-khamisa anna ru'yas shaliha min aqsamil wahyi, sudah, annaha qad takunu sababan lisyar'i ba'dil ahkam, mimpi itu bisa menjadi sebab munculnya hukum baru. Tapi sekali lagi, mimpi yang kayak apa? Hah? Mimpi di masa Rasulullah yang diceritakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyetujui. Hanya itu. Adapun mimpi-mimpi yang terjadi berikutnya, la yuqaddim wa la yuakhir. Tidak nambah, tidak ngurangi. Sudah lengkap Islam ini. Mau mimpi 1000 kali, mau mimpi 1000000 kali. Mimpi ketemu Rasulullah, mau mimpi ketemu Malaikat Jibril, ketemu Rasulullah, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu seluruh Nabi dan Rasul, tidak akan merubah syariat Allah. Tidak bisa. Karena apa? Itu kan ngakunya dia mimpi ketemu Rasulullah. Antum bisa buktikan dia mimpi ketemu Rasulullah? Hah? Bisa? Buat dia sumpah-sumpah, Ustaz. Ya mbok sumpah-sumpah. Kalau buka pintu ini bahaya. Semua orang bisa ngaku, Semua orang bisa bersumpah serapah. Wallahi saya ketemu Rasulullah, Rasulullah bilang begini. Pertama yang dia lihat itu siapa? Yang lihat dia. Kalau dia memang benar melihat. Makanya tidak ada. Cari aja di buku usul fikih Ainda Ahlussunnah wal Jamaah ya. Termasuk mungkin usul fikih yang berkembang di tangannya mutakallimin ahlul kalam. Tidak ada itu ceritanya. Setelah masuk salah satu dalil syar'i adalah mimpi. Mimpinya orang setelah Rasulullah meninggal. Tidak ada. Tidak bisa menjadi dalil syar'i. Bab berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah bab man sabbad dahra faqad adzallah. Bab siapa yang mencela, memaki, menjelek-jelekan masa atau waktu, berarti dia mengganggu Allah atau menyakiti Allah, mengganggu. Wa qaulullah ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Di antara ucapan terkenal orang-orang musyrik, karena memang yang paling diingkari oleh orang musyrik setelah uluhiyah Allah itu adalah masalah hari kiamat. Ya. Bahwasanya ada kehidupan, bukan hari kiamat, ada kehidupan setelah kematian. Itu yang paling mereka ingkari setelah tauhid uluhiyah. Setelah masalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, mereka yang paling berkeberatan terhadap ajakannya Rasulullah adalah tetap terkait harus mengimani adanya hari akhirat, adanya kehidupan setelah kematian, dan bahwasanya masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya di dunia. Akidah mereka adalah ya hidup itu sekali, mati juga sekali. Yang mematikan kami adalah waktu saja. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Itu mereka ngomong gitu itu enggak berdasarkan ilmu. Cuman asbun. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Jadi orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan itu jahil semua. Tidak berilmu semua. Karena apa? Mereka mengingkari sesuatu yang mereka belum pernah alami, kok bisa mengingkari? Dengan cara ilmiah apa? Wong sesuatu itu belum mereka alami, gaib kok mereka ingkari? Ada? Teori ilmiah yang membenarkan cara berpikir seperti itu? Tidak ada. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmu sedikit pun tentang apa yang mereka tolak itu. Makanya sebetulnya anggaplah itu kemungkinan ya. Kemungkinan adanya kehidupan lagi setelah kematian itu tidak bisa ditolak. Dan itu sebenarnya tetap menyeramkan buat mereka dan buat siapapun juga. Karena itu kemungkinan tidak bisa diingkari, tidak bisa diingkari, tidak bisa dinafikan 100%. Hanya saja karena godaan, karena fitnah dunia, orang-orang kadang lupa. Lebih sering lupa daripada ingat. Makin kecil imannya, ya makin dia tidak bisa mengontrol perbuatannya. Makin besar imannya, keyakinannya terhadap hari akhirat, makin dia bisa mengontrol tingkah lakunya. Karena dia yakin, ini saya enggak akan selesai di sini. Masih ada hari berikutnya di mana semua perbuatan saya akan dibalas. Kedzaliman-kedzaliman yang tidak terbalas di dunia pasti akan dibalas di sana. Jangankan sama sesama binatang juga diselesaikan sama Allah. Ya, ada qantarah, jembatan pasca sirat. Di situ Allah mengkisos binatang yang dulu suka tanduk-menanduk. Kalau ada jadi korban tandukan oleh temannya, dikisos dulu sama Allah, baru setelah selesai Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian semuanya tanah. Itulah yang saat yang diidam-idamkan oleh orang kafir. wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap mereka jadi seperti binatang, nasibnya hanya berhenti sampai di situ. La azab wala hisab. Enggak bisa. Makanya banyak sekali ayat-ayat merangkai faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sering sekali dirangkai dalam Al-Quran. Karena emang dua hal ini yang paling diingkari oleh orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW. Dikenal dengan istilah ad-dahriyun. Mereka yang hanya menganggap masa ini yang ngatur semua, semua diatur pakai oleh waktu. Ya. Ini juga bahasa tidak masuk akal. Wong waktu itu enggak punya akal kok bisa ngatur? Gimana? Memang waktu itu makhluk yang berakal. Waktu itu ciptaannya Allah, tidak memiliki akal. Bagaimana sesuatu yang tidak memiliki akal bisa mengatur yang berakal? Tidak mungkin. Jadi itu semua kekufuran, kemusyrikan yang ada di muka bumi ini semuanya bertentangan dengan fakta ilmiah. Hanya akidah Islam, akidah tauhid yang sesuai dengan fakta ilmiah, sesuai dengan naluri, sesuai dengan fitrah. Tidak susah kok orang untuk mengimani keberadaan Allah itu tidak susah. Banyak dalilnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tangan ini, jari empat sejajar, satu ini beda sendiri posisinya. Ini kebetulan dia muncul di sini atau ada yang ngatur? Dan kenapa dia pendek nggak panjang gitu? Kenapa nggak di tengah-tengah sini keluarnya? Ada ihkam wa itqan. Uhkimat wa utqinat. Dibuat presisi sama Allah. Akurat. Ini jari enggak punya akal. Punya akal, li jari. Enggak punya akal. Kok dia bisa mengatur posisinya dia keluarnya di sini? Dan dia cuma punya dua. Dua ruas, yang lain ada tiga. Siapa yang nyuruh dia di sini? Dia menyuruh dirinya sendiri. Di mana akalnya orang-orang mengatakan begitu? Air mata rasanya? Hah? Ada yang bilang tawar. Tawar. Wah, itu enggak benar itu. Error. Periksakan. Asin air mata. Air liur. Tawar. Airnya kuping. Ada loh airnya kuping. Pahit dan bau. Kenapa kok yang itu asin, yang ini tawar, yang itu pahit? Ayo. Kuping punya akal, dia joinan sama mata, rembukan sama mata sama liur. Ta mata, yang asin PN kau. Nggak bisa. Nggak ada akalnya semua ini. Air mata dibikin asin sebagai pengawet. Nggak kena kuman mata kita. Dan mata bukan pengecap. Dia nggak bisa merasakan air matanya itu asin. Nggak bisa tuh. Tidak masalah buat mata airnya asin, buat melindungi dari bakteri. Air liur kalau dibikin asin, sedih antum, muka asin semua ini. Makan gula-gulanya asin. Tapi kalau dibalik yang kuping dipindahkan ke situ, muntah-muntah. Sudah pahit baunya, tidak enak. Tapi kalau liur taruh di mata, nanti matanya gampang sakit. Tidak bisa membunuh kuman. Proporsinya ya, air mata sedikit keluarnya kalau pas nangis atau kelilipan ya, atau ada bawang pedes dia keluar dia terus ya, untuk melindungi. Air liur juga tidak kurang tidak lebih. Ada yang bilang satu hari itu kalau ditampung mungkin 2 liter jumlah air liur yang keluar. Kalau berkurang, subhanallah. Saya pernah, antum pernah kalau sakit gondongan, itu produksi liurnya berkurang. Susah itu, ngomong sebentar harus minum. Ya. Kering terus. Enggak bisa menikmati makanan loh. Enggak bisa. Jadi subhanallah sudah diatur sama Allah. Enggak mungkin mereka ngatur dirinya sendiri. adanya kekhususan-kekhususan masing-masing anggota punya fungsi khusus. Ini ada yang mengkhususkan. Ya. Ini semua menunjukkan adanya Al-Khaliq. Dan Khaliqnya ini sifat-sifatnya tercermin pada makhluknya. Tidak mungkin yang menciptakan begini-begini-begini-begini kok jahil. Tidak mungkin. Baik, kita adzan dulu. Baik, berikutnya dalam bab yang sama, al-mu'allif rahimahullah menyebutkan wa fi sahihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah ta'ala yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wan nahar. Ini muttafaq alaih ya, fi sahihain. Dari hadisnya Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain disebutkan la tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahru. Akulah masa. Maksudnya bukan Allah itu adalah waktu, tapi aku yang menciptakan masa, yang menjadikan masa itu datang silih berganti. Ya, karena ditafsirkan dengan kalimat terakhir uqallibul laila wan nahar, itu adalah penafsiran dari maksudnya fa ana dahru. Akulah masa itu karena aku yang mempergantikan, membolak-balikkan antara siang dan malam. Bukan berarti Allah menyebutkan dirinya sama dengan waktu, bukan. Ya, bukan. Qala fi fi riwayat ukhra fa inni ana ad-dahru wa fi riwayatin la yaqul ibnu Adam ya khaybat ad-dahr. Aduh, masa yang khaybah itu apa ya? Yang merugikan sekali ini sekarang. Ini adalah saat-saat yang sangat merugikan. Jangan bilang begitu. Fa inni ana ad-dahr ursilul laila wan nahar fa in syi'tu qabadtuhuma. Aku yang mengirim siang dan malam yang datang silih berganti, dan kalau aku berkehendak aku akan stop, selesai. Berarti waktu itu bukan Allah, karena waktu yang dimaksud adalah siang dan malam, dan siang dan malam itu ada endingnya enggak? Ada. Allah ada endingnya? Tidak ada. Berarti Allah bukan waktu. Paham ya? Jadi cara memahami hadisnya begitu. Cara memahami hadisnya begitu. Karena hadis ini menjelaskan dirinya sendiri. Seperti huwal awwal wal akhir. Ini menunjukkan Allah enggak dibatasi pakai waktu. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Ada waktu? Enggak ada. Sama kok pelakunya. Yang pertama sekaligus yang terakhir. Berarti dia enggak terbatasi oleh waktu. Antal awal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Kata Rasulullah, engkau lah yang pertama, yang sebelummu enggak ada apa-apa. Dan engkau lah yang terakhir, yang setelahmu enggak ada apa-apa lagi. Qala fi syarhi sunnah hadits muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu min tariqi Ma'mar min awjuhin wa ma'nahu anna al-arab kana min sya'nihim dhammud dahri ay sabbahu 'inda an-nawazil. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu adalah menjelek-jelekkan masa ketika terjadi musibah. Wah, ini memang musim bencana ini. Musim ini, musim itu, lagi masanya, termasuk juga ya orang mungkin suka bilang zaman edan. Yang edan itu manusianya, bukan zamannya. Iya toh? Ya, manusianya yang edan. Ya annahum kanu yansibuna ilaihi ma yusibuhum minal masa'ib wal makarih. Jadi mereka mengaitkan, menisbatkan kejadian-kejadian tidak mengenakan dan musibah-musibah yang menimpa mereka itu semuanya dinisbatkan kepada waktu. Fayaqulun asabathum qawari'ud dahri wa abadahumud dahr. Wah, mereka terkena bencana-bencana waktu. Mereka dibinasakan oleh masa. Itu bahasa-bahasanya orang jahiliyah. fa idza adhafu ila ad-dahri ma nalahum min asy-syada'id sabbu fa'ilaha. Dan ini nanti ada rentetannya. Berhubung mereka menyalahkan waktu, mereka akhirnya menyalahkan yang menciptakan waktu. Ya. Karena waktu itu makhluknya Allah. Kalau waktunya dipersalah-salahkan, padahal waktu ini hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, ujung-ujungnya Allah yang disalah-salahkan, Allah yang dicaci maki. Maka namarji'u sabbiha ila Allah azza wa jalla idh huwa al-fa'il fil haqiqah lil umur allati yasna'unaha fanuhu an sabbiddahar. Jadi semuanya itu sejatinya adalah atas perintahnya Allah, atas kehendaknya Allah. Jadi enggak usah dicaci maki. Ya enggak usah dicaci, enggak usah dicaci maki. Kalau ada musibah, itu musibah atas perintah Allah. Sudah qadarallahu ma syaa'a fa'al inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kehilangan sesuatu, ada doanya Allah, Allahu khairan min. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan lain-lain. Waqad awradahu Ibn Jarir fi siyakin gharibin jiddan bi hadha at-tariq, qala kana ahlul jahiliyah yaqulun innama yuhlikuna al-lail wa an-nahar wa huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina. Dalam tafsir Ibn Jarir disebutkan bahwa orang-orang jahiliyah itu mengatakan begini, yang mematikan kami enggak lain enggak bukan adalah masa. Kami diciptakan oleh waktu, dihidupkan oleh waktu, dan diwafatkan oleh waktu. Itu kata orang-orang jahiliyah. Faqala Allah fi kitabih, maka Allah menjelaskan dalam kitabnya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa yasubuna ad-dahr. Faqal yu'dhini ibnu Adam. Kata-kata mereka ini oleh Allah dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu Allah, mengusik, ya. Dan mengusik sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah, enggak sama dengan kalau makhluk yang diusik. Allah itu diganggu dengan hal-hal seperti ini, tapi Allah tidak akan terdolimi, tidak akan tersakiti, terlemahkan, enggak. Ucapannya apa, jin itu, surat al-jin itu apa itu ayatnya, wa anna kun apa itu ayatnya, ada nu'jizu apa, wa anna la nadri asyar na'udzubillah wa anna dhananna alla alla yu'jizallaha ahadun, ya, yeah. Wa anna dhananna alla, apa itu ayatnya, walhasil ada ayat yang menjelaskan bahwasanya enggak ada yang bisa melemahkan Allah, siapapun tidak akan bisa melemahkan Allah. Jadi gangguan-gangguan ini ya sifatnya bukan seperti gangguan yang dirasakan oleh makhluk yang menghambat. Enggak. Kalau Allah tidak seperti itu. Faqala Allahu azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahru an ad-dahri yubyadil amr wa qallibul laila wan nahar. Ini bantahan terhadap ucapan orang-orang jahiliyah yang mempersalahkan waktu, karena sejatinya waktu itu adalah makhluknya Allah SWT. Jadi kalau menyalah-nyalahkan waktu, otomatis akan menyalah-nyalahkan yang menciptakan waktu. Wa fi riwayah la tasubbud dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. وفيه مسائل الاولى النهي عن سب الدهر, jelas larangan mencaci masa, menjelek-jelekkan waktu. الثانية تسميته اذى, اذن لله, menjelek-jelekkan waktu itu dinamai sebagai gangguan terhadap Allah, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah SWT, dan tidak mungkin sama dengan gangguan yang dialami oleh manusia, oleh makhluknya. Ats-tsalitsah at-ta'ammul fi qawlihi fa innallaha huwad dahr. Renungan terhadap firman, ya, ucapan Allah dalam hadis qudsi, maka sesungguhnya Allah itulah masa. Dan ini sudah kita jelaskan, maksudnya Allah itu masa adalah Allah yang menciptakan masa, yang mempergilirkan datangnya siang dan malam. Bukan berarti Allah sama dengan masa. Rabi'ah annahu qad yakunu sabban walau yaqsuduhu biqalbih. Ini yang keempat ini, beliau menjelaskan bahwasanya cacian itu enggak harus terucap oleh lisan. Bisa aja karena hatinya dia memaksudkan ke situ. Walaupun lisan enggak mengucapkan, tapi kalau hatinya mempersalahkan, ya itu termasuk. Taib. Ini beberapa masalah terkait dengan bab an-nahi an sabid dahr. Kita salat dulu, nanti kita lanjut setelah salat. Allahu taala alam, sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alhamma ba'd. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Ustaz, ana bingung. Sebenarnya bagaimana pandangan ulama salaf mengenai tahdzir, dalam kurung disyariatkan atau tidak? Tolong tunjukkan dalilnya. Karena sebagian ustaz sunnah ada yang mentahdzir dai lain, dalam kurung dalam penyimpangannya, dan di sisi lain ada pula ustaz sunnah yang menghimbau untuk tidak saling mentahdzir. Bagaimana ini ustaz? Ana bingung. Berapa banyak yang bingung di sini? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Berarti yang lain sudah paham ya. 5. Jawab enggak? Kenapa yang enggak angkat tangan minta dijawab? Biar lebih mantap. Tahdzir itu apa sih? Memberi peringatan. Disyariatkan enggak memberi peringatan? Dalilnya Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Dalilnya itu kuluh peringatan isinya, ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian tentang dirinya. Basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan peringatan. Fahdharhum qatalahumullah, fahdharhum, tahdzir. Banyak dalilnya. Tinggal siapa yang mentahdzir, siapa yang ditahdzir, dan apanya yang ditahdzir. Masalahnya di situ. Ketika siapa ini adalah yang berwenang dan obyeknya memang pantas ditahdzir, alasannya juga benar, hadza syar'i masyru', dapat pahala. Bahkan itulah kerjaan para nabi, mentahdzir yang memang layak untuk ditahdzir. Kalau ada kesalahan, misalnya yang menjatuhkan tahdzir ini tidak punya wewenang, yaitu namanya oknum, oknum ustad. Ada oknum satu, ada ustad sunnah. Ini juga istilah yang perlu dijelaskan, yang mana ustad sunnah, yang mana gitu loh. Ini definisi ini munculnya juga baru-baru, ustad sunnah. Dari mana label ini bisa didapatkan? Nah, dari mana? Patokannya apa? Dia itu ustaz sunnah, yang ini bukan ustaz sunnah. Patokannya apa? Nah, kalau memang patokannya udah enggak jelas, ya enggak bisa jadi standar. Kemudian ustaz sunnah itu bukan maksum. Hati-hati. Enggak ada ustaz sunnah maksum, enggak ada salahnya. Ada. Semua ustaz itu ada salahnya. Ketika dia melakukan kesalahan, tidak lepas dari dua kemungkinan. Kesalahan yang itu fatal dan banyak orang tidak sadar kalau itu kesalahan fatal dan sudah terlanjur nyebar, ini yang ditahdir. Ya, pertama kesalahannya fatal dan banyak orang tidak paham kalau itu kesalahan fatal dan sudah nyebar, maka perlu tahdir yang seimbang. Tapi siapa yang mentahdir? Ya harus bisa mendatangkan bukti kalau itu salah, selesai. Siapa yang bisa mendatangkan bukti secara ilmiah berdasarkan dalil bahwa ucapan ini, statement ini, fatwa ini salah, pemahaman ini menyimpang, ini adalah pemahaman misalnya Qadariyah, atau ini pemahamannya Murji'ah, atau ini pemahamannya Khawarij, hati-hati. Harusnya kalau memang orang yang ditahdir ini baru kali itu dia kejeglong, tapi overall secara umum dia ini masih banyak sepakatnya dengan akidah Ahlus Sunnah, ya tahdirnya harus proporsional, lemah lembut. Maksudnya lemah lembut itu artinya tidak dengan bahasa yang keras, yang anu tunjuk orang, enggak. Sebutkan aja kesalahannya di sini. Ya. Telah tersebar sebuah statement di mana orang ini mengatakan gini, begini, begini, begini. Perlu diketahui bahwasanya ucapan ini tidak benar karena menyelisih dalil. Ini bahkan ini adalah ucapannya orang-orang yang berakidah begini. Enggak perlu orangnya disebut-sebut. Tapi kalau memang orang ini sudah terkenal dia mengusung bukan pemahaman Ahlus Sunnah, ya monggo. Ahli bid'ah itu di antara apesnya ahli bid'ah adalah jadi sasaran tahdir. Ya. Salahnya jadi ahli bid'ah. Enggak ada ampun sudah. Apalagi dia pakai corong, buat tahdirnya juga harus pakai corong. Kalau tulisan, tahdir secara tulisan. Dia naik di podium, ditahdir juga. Pokoknya harus diimbangi kebatilan itu dengan penjelasan yang proporsional. Nah ini sebetulnya itu mekanisme perang antara kebenaran dan kebatilan dalam bentuk lain. Kadang yang ditahdir ini memang sudah jelas pemikiran menyimpang. Kadang ini kesalahan-kesalahan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah, ya, tapi fatal. Fatal itu gak harus keluar dari Ahlus Sunnah, tidak, tapi cukup fatal gitu loh. Harusnya ini haram karena dia salah paham jadi memfatwakan halal. Masa dibiarkan? Diluruskan dong, gitu kan? Tapi sudah tanjur nyebar gimana? Ya sudah buat penjelasan yang menjelaskan ini fatwanya salah. Tapi bahasanya bahasa yang ilmiah saja gitu, jangan masuk kemasukan subjektivitas. Kemudian pakai kata-kata yang kasar. Ya. Kecuali kalau memang kesalahannya ini sudah menyimpang jauh, berbahaya, mencemari nama Islam. Seperti penyimpangan orang-orang yang sudah jelas-jelas terjerumus dalam pemikiran Khawarij, itu memang bahasa tahdirnya keras. Dan itu digunakan oleh Rasulullah SAW. Ya, berarti ini adalah sunnah. Karena penyimpangan mereka ini bahaya banget. Dan fitnahnya ini terselubung. Zohirnya mereka orang-orang soleh. Jangan terpedaya dengan zahir mereka. Maka yang Nabi memberikan tahdir yang sangat keras. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Ya. yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sampai sahabat Abu Umamah ketika melihat ada kepalanya orang-orang Khawarij di habis dipenggal gitu, digantung di Masjid Kufah, tanya, kepala siapa ini? Hadir usul Khawarij. Oh, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Abu Umamah al-Bahili. Tahdir bukan itu. Yombahnya tahdir. Anjing neraka. Karena apa? Bahayanya pemikiran mereka. Ya. Rafidhah, tahdir. Keras tahdirnya para ulama. Baca aja buku-buku Ahlu Sunnah, buku-buku akidah. Bagaimana para ulama mentahdir, jangan dekat-dekat sama ahlil ahwa, sama ahlil bidah. Orang-orang Rafidhah itu enggak boleh dimakan sembelihannya, enggak boleh dikawini perempuannya. Kalau mati jangan dilayat, jangan dikubur di kuburan kaum muslimin. Disamakan dengan Majus. Yahudi aja masih dimakan sembelihan, Nasara masih dimakan sembelihannya. Rafidhah lah. Jadi itu tahdir. Cuman siapa yang mentahdir, siapa yang ditahdir, apa alasannya, ini harus ilmiah semua. Jadi kalau jangan tahdir mentahdir, itu maksudnya jangan sama Ahlu Sunnah saling tahdir. Ada juga oknum-oknum, ya, kesalahan ini cuman kesalahan persepsi, menurut dia salah, menurut dia loh ya, bukan menurut syar'i. Terus dia lancarkan tahdir yang bertubi-tubi, ya ini gak benar ini yang kayak begini ini, ya, gak benar. Jadi kesalahan itu menurut siapa? Menurut dalil, mana dalilnya? Dalilnya seperti ini, siapa yang memahami begini? Cuma kamu. Ya mohon maaf, kalau cuma kamu yang paham begini, kamu siapa? Kan gitu. Apakah kapasitas dia sudah cukup mumpuni untuk menjadi satu-satunya orang yang faham terhadap dalil ini? Kita harus dudukkan juga masalahnya apa, gitu loh. Masalahnya apa dulu? Jadi ya lihat-lihat masalahnya, case by case. Ada kalanya tahdir itu hak, ada kalanya tahdir itu batil. Orang musyrik juga mentahdir kita. Mentahdir. Ahli bidah mentahdir ahli sunnah. Oh, jangan tahdir-tahdiran. Lah ya emang itu kos di mana nikmatnya hidup? Yang batil biar no batil, yang hak jangan ganggu orang lain, biarkan dia. Tidak ada kehidupan kayak gini. Ya, namanya hidup itu ada pertentangan antara hak wal batil. Saya mau bertanya, apakah kita tidak boleh membeli produk orang kafir, misalnya KFC, McDonald's, Starbucks dan lain-lain? Ada yang bilang boleh dan ada yang melarang karena katanya hasil keuntungannya dipakai untuk menyumbang Israel sebagai bantuan perang kepada Palestina. Katanya. Dalilnya apa? Katanya. Siap. Ini yang memfatwakan ini, ana jamin 1000% enggak konsekuen. Dia punya HP enggak? Punya komputer enggak? HP-nya pakai Android atau iPhone atau BlackBerry atau apa lagi? Sudah enggak zamannya BlackBerry. Android sama iPhone punya siapa? Satu Google Amerika, satu lagi Apple Amerika juga. Komputernya pakai sistem apa? Microsoft punya? Indonesia. Jelas enggak konsekuen. Enggak konsekuen. Ini gagal paham namanya. Jadi dia enggak menyebutkan dalil. Yang katanya hasilnya untuk nyumbang Israel itu kan katanya. Ya. Tayib, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyumbang Israel. Oke lah, jauh masih aneh. Mengirim saya ke Israel sana. Hitung-hitungan dulu. Ya, mungkin sama Israel buat bangun jalan. Boleh toh? Buat bangun jalan untuk bantuan perang kepada Palestina. Apa perangnya tiap hari juga enggak tahu. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Khaybar, wa hadza fi sahihain, Nabi kerjasama dengan Yahudi bagi hasil kebun kurmanya sudah dikuasai oleh Nabi, tapi Nabi dan sahabat tidak bisa ngopeni kurma. Mereka punya kesibukan yang lebih mulia, jihad, dakwah. Yahudi suruh ngurusi kebun kurma bagi hasil 50-50. Piye? Nah, Nabi mati menggadaikan baju besinya untuk beli gandum 30 sok. Beli sama Yahudi. Kenapa kok enggak beli sama orang Islam? Hah? Kenapa enggak beli sama orang Islam? Emang enggak ada orang Islam yang bisa ngasih gandum Nabi dikasih gratis nih sama orang Islam? Enggak mungkin dibayar sama Nabi. Justru karena itu Nabi enggak mau beli sama orang Islam. Nabi enggak mau utang budi sama siapa-siapa. Kalau sama Yahudi kan enggak mungkin Yahudi mau ngasih gratis. Hitungan, enak-enak gitu loh. Enggak ada utang budi. Nabi di itu jelas bisnis sama Yahudi berupa, bahkan Nabi menyewa alat-alat perangnya Sofwan bin Umayyah saat dia masih musyrik. Nyewa baju besinya, nyewa pedangnya, tamengnya, nyewa. Ini musyrik loh, nanti uangnya dibuat perang, ya urusan dia. Tapi muamalahnya halal, jual beli, sewa menyewa, syirkah kerjasama. Urusan kebun saya, airi, rawat, panen bagi dua, halal. Siapa yang lebih warok dari Nabi? Padahal sudah jelas di surat An-Nisa ayat 130 sekian itu, فَبِذُلْمِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Kebiasaan orang Yahudi itu apa? Zulm, zalim. Sad an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Akhdhihimu riba, aklihim amwalan nasi bil batil, makan riba, makan harta orang secara batil. Itu sumber pendapatannya Yahudi. Banyak di antara mereka yang memang rentenir, tukang riba, makan harta orang dengan batil, dan uang kekayaan mereka itu digunakan untuk sad an sabilillah. Jelas kok ya diajak kerja sama sama Nabi bagi hasil Khaybar, ya. Beli gandum sama mereka, digadaikan baju besinya. Ini menunjukkan al-jihah munfakah, akadnya beda. Kalau niatnya si muslim ini, saya mau beli di McDonald supaya uangnya ini buat bantui, yo haram. Haram. Dimanapun gak harus di McDonald. Kalau dia memberikan santunan, mau mengikat kontrak supaya keuntungan itu untuk merugikan Islam, ya haram. Tapi kan niat antum beli di sana bukan untuk itu toh. Gak ada masalah. Apakah kita tidak boleh menyolatkan dan mendoakan kubur? Mendoakan kubur bagi mendoakan kubur bagi orang musyrik, pelaku syirik, karena di Al-Quran larangannya untuk orang kafir. Sama, musyrik itu juga kafir. Lam yakunil ladzina kafaru minal musyrikin min ahlil kitabi walal musyrikin. Ya, tidaklah orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab maupun musyrik. Sama. Mereka itu kafir dan juga kafirnya karena musyrik, ada kafirnya karena apa, kafirnya karena apa. Bentuk kekafiran itu banyak. Jadi hukumnya sama, enggak boleh. Wong ayatnya juga jelas. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina madan fala yaghfirullah. Ketika Nabi mengunjungi kuburan ibunya fi Sahih Muslim, Nabi minta untuk mendoakan ampunan ditolak sama Allah. Da'autu Rabbi an astaghfir Rabbi an astaghfir li ummi falam ya'dhan li. Aku minta izin untuk minta ampun buat ibuku, enggak diizinkan. Enggak diizinkan. Wa ma kana lin nabiyyin an yastaghfir lil musyrikin. Ya, tidak boleh seorang nabi itu mintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Jelas juga ayatnya ada, kafir ada, musyrik juga enggak ada. Bagaimana jika mengucapkan kalimat kok waktunya cepat sekali padahal belum selesai tugasnya? Apakah kamu itu termasuk mencaci waktu? Enggak mencaci waktu. Kalau cuma sebatas itu enggak mencaci waktu. Bagaimana jika mengatakan banyak yang sakit akhir-akhir ini gara-gara sedang musim pancaroba? Apakah itu termasuk mencela masa? Wallahu a'lam. Ada download aplikasi Halo Ustadz namun tidak bisa diakses. Apakah memang belum bisa sepenuhnya? Ini mestinya tanya kepada yang buat aplikasi, bukan Anda yang buat. Down bangun servernya, kebanyakan yang download. Apakah boleh bercanda dengan mengucapkan tidak apa, pegang barang panas, hitung-hitung latihan masuk neraka? Oh. Ini istihza binar. Istihza binar ini. Serta meyakini bahwa setiap orang tidak akan dan tidak mungkin ada yang akan masuk surga secara langsung. Pasti nanti kan neraka dulu, nanti ke neraka dulu. Ini apa ini? Ngaji di mana? Awal pertanyaannya sudah mengandung pelecehan terhadap neraka. Kok latihan? Berarti dia memang sudah pede bakal masuk neraka. Kemudian tidak ada yang masuk surga secara langsung. Ada 70 ribu. Kalau ada ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzarul zalimina fiha jithiya, itu ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan al-wurud bimakna dukhul, ada yang mengatakan wurud itu cuma menghampiri tidak masuk. Gitu loh. Jadi bukan kemudian setiap orang harus percuma karena toh kita bakalkan neraka dulu, enggak begitu. Kita diminta untuk diselamatkan dari neraka, bukan untuk mengatakan kata-kata seperti ini. Ya. Bagaimana adab kita untuk mengajak saudara kita untuk tegak di atas manhaj salaf? Adab kita untuk mengajak mendakwahi itu secara umum adalah birrifqi wal lin bil ilm, ya, bi ala basirah, dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan bijak, melihat skala prioritas. Manhaj salaf itu banyak, judul besar manhaj salaf itu tidak hanya meliputi masalah-masalah zahir saja, mulai dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ya. Karena manhaj, sesuatu yang disepakati oleh para salaf itu adalah manhaj mereka. Kalau bilang kepada akidah salaf itu masih lebih ringan, kalau manhaj salaf banyak ini, itemnya banyak. Di antara manhaj salaf adalah ya jujur dalam jual beli, tanggung jawab dengan pekerjaan, dalam diserahi amanah ya juga dia tunaikan, utang yang bayar, ini termasuk manhaj salaf. Karena itu disepakati merupakan bagian dari Islam oleh mereka. Baik ibadahnya juga begitu, akidahnya jelas. Ya, harus banyak belajar yang jelas supaya dia ngerti manhaj salaf itu seperti apa, baru dia bisa ajak orang lain. Kemudian benahi dari yang paling mendasar dulu. Ketika orang ini bermasalah akidahnya, ajak dulu kepada syahadat, pahamkan dia masalah syahadat itu dulu. Jadi ada tahapan-tahapan dakwahnya sendiri.